hadisnya umum sepanjang masa. Hadisnya umum, terutama di zaman Nabi tersebut, karena tantangan hidup di Madinah lebih besar, ya, dari cobaannya, apalagi tentang wabah penyakit tadi. Kemudian juga dalam kisah Abu Sa'id ibn Maula al-Mahri, yang ketika itu biaya hidup tinggi, harga barang naik atau di atas sangat tinggi, sementara beliau punya keluarga banyak, atau disebabkan juga oleh konflik ketika itu terjadinya peperangan, perang saudara yang muncul karena adanya kelompok-kelompok yang menyimpang, maka terjadi peperangan Harrah di Madinah. Ini juga membuat harga barang naik, sulit hidup, sehingga Abu Sa'id ibn Maula al-Mahri tadi berkeinginan untuk meninggalkan Madinah, pindah ke tempat yang lain. Ternyata dalam kondisi demikian semakin tinggi keutamaan tinggal di Madinah. Dalam kondisi semakin sulit, maka keutamaan untuk tinggal di Madinah lebih besar. Ya, lebih besar. Jadi Nabi SAW menjanjikan siapapun yang sabar ketika tinggal di Madinah, menghadapi melalui berbagai macam rintangan, cobaan hidup di Madinah, maka Nabi akan menjadi pemberi syafaat dan sebagai saksi baginya pada hari kiamat. Ini juga mencakup orang yang tinggal domisili di sana, atau orang yang tinggal sebentar, ya, seperti jemaah haji maupun jemaah umrah. Tentu cobaan untuk tinggal di sana besar. Bukan berarti kita datang ke sana untuk mencari cobaan, enggak, tetapi untuk mendapatkan keutamaan tinggal, yang mungkin saja kita akan mendapatkan cobaan dan mungkin saja tidak. Ya, tetapi tuntutan atau anjuran untuk berada di Madinah merupakan kandungan hadis man sabara ala la'waiha kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumul qiyamah. Di sini apa artinya la'wa itu? Kesulitannya. Barang siapa yang bersabar atas kesulitan hidup di Madinah. Ya, umum kesulitan karena kesulitan hidupnya, biayanya, atau ekstrimnya cuaca dan juga yang lain. Ya, yang lain untuk bersabar menghindarkan segala macam perbuatan dosa karena merasa hidup di tempat yang suci, ini juga termasuk la'wah. Dan berupaya untuk mengontrol diri agar tetap melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah, jauh dari yang dimurkai oleh Allah, ini juga la'wah. Karena merasa berada di tempat yang suci. Ini hadis yang ke 3267. Berikutnya 3268. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an Qatan ibni Wahb ibni Uwaimir ibn al-Ajda an Yuhannas maula Zubair akhbarahu أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة فأتته مولاة له. Ini hadis dimulai oleh sebuah cerita yang diceritakan oleh Yuhannas Maula Zubair. Yuhannas seorang mantan budak, dia diberdekakan oleh Zubair. Dia dimerdekakan oleh Zubair. Maka Yuhannas Maula, budak yang merdeka, yang memerdekakan orang lain, maka nasabnya ke yang memerdekakan, tetapi bukan pakai ibn, bukan pakai ibni, tetapi wala, Maula, Maula. Yuhannas Maula Zubair, Yuhannas bin Maula Zubair seorang budak, tetapi dia juga ulama. Ya, dia perawi hadis. Dia perawi hadis. Ketika dia menjadi seorang perawi, apalagi dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari, maka dia adalah orang yang baik agamanya, yang baik ilmunya, yang baik ketaatannya. Karena memang mereka memilih perawi-perawi yang benar-benar masuk dalam saringan mereka. Ini betul-betul di, disaring oleh Bukhari Muslim menjadi seorang yang terpilih untuk diambil hadisnya. Maka Yohanes, sekalipun dia budak, tetapi dia seorang perawi yang terkenal kecerdasan, kepintaran, ilmunya, ketaatan agamanya. Maka di sini dia menceritakan annahu kana jalisan inda Abdullah bin Umar. Bahkan dia adalah murid Abdullah bin Umar ini, bahwasanya dia pernah duduk di majlis Abdullah bin Umar atau di dekat Abdullah bin Umar. Pernah duduk bersama Abdullah bin Umar. Kapan ini terjadinya? Di waktu fitnah yang terjadi di Madinah. Fitnah yang tadi kita ceritakan, peperangan, fitnah besar, pertikaian di tubuh kaum muslimin dengan munculnya kelompok sesat dan menghalalkan darah. Ya, menghalalkan darah kaum muslimin. Ini terjadi di ketika itu Abdullah bin Umar masih hidup. Di saat-saat panas fitnah itu, pernah duduk antara Yohanes dengan Maula bin Zubair ini dengan Abdullah bin Umar gurunya. Fa'atathu maulatun lahu. Maka saat itu datanglah menjumpai Abdullah bin Umar budak wanitanya, maulatun lahu. Maula, budak wanita yang juga merdeka. Maula, wanita yang maula Abdullah bin Umar. Tusallim alaih, itu membacakan atau menyampaikan salam kepadanya, mengucapkan salam assalamualaikum ketika tiba. Faqalat, kemudian setelah salam dia mengatakan inni aradtul khuruja ya Aba Abdurrahman, sesungguhnya saya sudah memilih untuk pergi meninggalkan Madinah ini. Ya, kata budak wanita ini, inni aradtul khuruj ya Aba Abdurrahman. Abu Abdurrahman kunyah dari Abdullah bin Umar, kunyah Abdullah bin Umar Abu Abdurrahman. Ya, begitu juga Abu Abdurrahman kunyahnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud juga kunyahnya Abu Abdurrahman. Saya sudah memutuskan untuk pergi keluar dari kota Madinah ini wahai Abu Abdurrahman. Istadda alaina zaman. Ya, zaman kita ini sudah tidak yang membuat saya tidak kuat lagi tinggal di sini. Kena problem, kena kondisi perang, maka saya tidak bisa lagi tinggal di sini dan hendak keluar. Kata wanita ini. Faqala laha Abdullah, berkata kepadanya Abdullah bin Umar, uq'udi, tetaplah kamu di sini. Laka'in, laka'in ini ucapan celaan. Ucapan Abdullah bin Umar mencela dan keras bersikap kepada budaknya ini. Uq'udi laka. Laka bukan bahasa kita ya. Kalau laka bahasa kita apa? Dan laka ya. Apa? Pukul. Ini tidak, dia laka ini ucapan agak keras. Dalam bahasa Arab mungkin benar-benar tidak setuju dengan keinginan budaknya ini. Ya, mantan budaknya. Uq'udi, duduklah kamu, maksudnya tinggallah di sini. Laka, ya, ini kata-kata yang tujuannya adalah untuk mencela, untuk menegaskan dengan keras. Ya, di sini apa artinya terjemahan? Duduklah wahai perempuan yang tidak berilmu. Ya, yang tidak berilmu, wahai perempuan yang tidak berilmu. Ini diartikan, tetapi dia lebih umum dari sekedar itu. Dia ucapan yang keras, ucapan ketus, ya. Bahwasanya menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Umar benar-benar tidak setuju budaknya ini meninggalkan Madinah, walaupun dia sudah merdeka, meninggalkan Madinah dengan alasan tadi. Karena semakin berat hidup di sana, semakin tinggi keutamaannya, semakin besar keutamaannya. Itu kata Abdullah bin Umar. Fa inni, kenapa Abdullah bin Umar mengatakan kata-kata seperti sekeras itu? Karena dia memiliki dalil. Makanya dia sebutkan dalilnya, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya saya pernah mendengar Nabi SAW yaqul bersabda, la yasbiru ala la'waiha wa syiddatiha ahadun illa kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumil qiyamah. Tidaklah seorang pun yang bersabar menghadapi cobaan, kesulitan, kekerasan hidup di Madinah kecuali aku baginya adalah sebagai saksi dan pemberi syafaat pada hari kiamat. Jadi ini yang diinginkan oleh Abdullah bin Umar dari untuk budaknya, bahwasanya Nabi nanti akan menjadi pemberi syafaatnya sebagai saksi bahwasanya dia sudah bersabar tinggal di kotanya. Maka dia tidak setuju sekali dengan keinginan tersebut, apalagi alasannya kesulitan, apalagi alasannya sulit hidup. Ya, ini sangat bertentangan dengan hadis tadi. Justru semakin sulit, semakin dituntut untuk tinggal di Madinah. Karena janji Nabi seperti itu. La yasbiru ala la'waiha wa syiddatiha ahadun illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumil qiyamah. Jadi semakin berat, semakin sulit, semakin banyak tantangan hidup di sana, maka semakin terbuka kesempatan untuk mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat. Ini juga menunjukkan keutamaan kota Madinah, keutamaan tinggal di kota Madinah, keutamaan Madinah dan keutamaan tinggal, dan keutamaan tinggal untuk atau disebabkan karena cinta Madinah, dan keutamaan tinggal di sana ketika berat untuk hidup di sana. Jangan sampai kita berharap untuk pergi dari Madinah ketika kita sudah merasakan berat tinggal di sana. Berharap untuk meninggalkan Madinah ini tentu menjauhkan kita dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya 3269. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn Rafi' qala haddatsana ibnu Abi Fudaika ibnu Abi Fudaikin qala akhbarana Ad-Dhahhak أن قطن الخزاعي أن يحنس مولى مسأب أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيئا يوم القيامة يعني المدينة. Ini hadis yang tadi ya, hampir sama. Di situ, di sini يحنس مولى مسأب ya, di sana يحنس مولى الزبير ya. Apakah dia Zubair itu bernama Mus'ab atau gelar panggilannya dua, dipanggil juga dengan Mus'ab, dipanggil juga dengan Az-Zubair ya. Satu orang dengan dua panggilan, atau dia memang dua orang, tetapi tentu Yohannesnya tetap satu, Yohannes Maula Mus'ab atau Yohannes Maula Az-Zubair. Intinya hadisnya sama, memang tidak ada kasus budaknya Abdullah bin Umar, cuma hanya menukilkan hadis Nabi tadi. Tidak seorang pun yang bersabar menghadapi beratnya cobaan hidup di Madinah kecuali saya, kata Nabi SAW, akan menjadi pemberi syafaatnya atau sebagai saksi baginya di hari kiamat ya. Saksi Nabi, kalau seandainya menjadi saksi, berarti kita akan terbuka kesempatan untuk selamat, karena dia saksi yang terbaik yang diangkat oleh Allah sebagai saksi untuk semua manusia. Ya. Itu hadis yang ke 3269. Setelahnya 3270. Masih hadis yang hampir sama tetapi dari sahabat yang lain. Kata Imam Muslim, wa haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujrin jami'an an Ismail ibn Ja'farin an al-Ala ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini hadis Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasbiru ala la'wa'il Madinah wa shiddatiha ahadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an yaumil qiyamati aw syahidan. Ini hadis Abu Hurairah. Lebih umum lagi, bukan hanya konotasinya hanya para sahabat saja atau orang-orang setelah para sahabat, tidak, sepanjang zaman. Kata Nabi, tidak seorang pun yang bersabar menghadapi cobaan hidup, kesulitan hidup di Madinah, tidak seorang pun dari umatku, ya dari umatku, tidak seorang pun dari umatku yang bersabar menghadapi kesulitan, kesusahan hidup di Madinah, kecuali aku akan menjadi pemberi syafaatnya atau sebagai saksi baginya pada hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat, ya sampai hari kiamat, karena Nabi mengatakan min ummati, tidak seorang pun dari umatku. Umat Nabi bukan hanya para sahabatnya, sepanjang zaman sampai hari kiamat itu semuanya umat Nabi SAW yang wajib menerima dakwah Nabi. Makanya umat Nabi terbagi dua, ada umat dakwah namanya, ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Ummatul dakwah artinya umat yang wajib menerima dakwah Nabi. Ya, semua manusia yang hidup di zaman Nabi, semenjak Nabi diutus sampai hari kiamat, itu ummatul dakwah. Sementara ummatul ijabah yaitu kaum muslimin sepanjang masa, yang muslim di zaman Nabi, ijabah, yang telah mengabulkan, menerima dakwah Nabi menjadi seorang muslim, kemudian yang setelahnya sampai hari kiamat, dari manusia yang menerima dakwah Nabi menjadi seorang muslim, mentaati Nabi, maka mereka adalah ummatul ijabah. Ummatul ijabah, yang bukan muslim ummatul dakwah sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Jadi hadis yang ke-3270 ini sangat umum dan mencakup semua manusia. Semua manusia dan semua kaum muslimin tentunya, karena syarat untuk tinggal di Madinah agar mendapatkan syafaat, siap apa syarat utamanya? Muslim. Ya. Kata Nabi dalam hadis yang telah kita baca, idza kana musliman. Apabila dia muslim, maka itu syarat yang paling utama untuk tinggal di Madinah, untuk mendapatkan syafaat Nabi. Kemudian syarat setelahnya adalah bersabar. Ya, karena kecintaan, karena keutamaan, maka bersabar, bukan merasa sulit tetapi bersabarnya, bersabar menghadapi kesulitan hidup di Madinah. Ini hadis ke-3270. Seterusnya 3271 dan berikutnya 3272. Ya. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Abi Harun Musa ibn Abi Isa annahu sami'a Aba Abdullah Al-Qarrad yaqul sami'tu Aba Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Hadis yang sekarang ini adalah hadis yang tadi, hadis Abu Hurairah tadi, janji Nabi untuk orang yang dari umatnya yang tinggal di Madinah, siapa yang bersabar dari mereka menghadapi kesulitan, kesusahan, tantangan hidup di sana, cobaan hidup di sana, maka Nabi akan menjadi pemberi syafaat dan menjadi saksinya pada hari kiamat, menjadi saksi baginya di hari kiamat. Itu hadisnya. Sementara sanadnya sanad yang baru, ya sanadnya sanad yang baru. Hadis yang terakhir di bawah bab ini, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Yusuf ibnu Isa qala haddatsana al-Fadlu ibnu Musa qala akhbarana Hisham ibn Urwah an Salih ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasbiru ahadun ala la'wa'il Madinah bimithlihi. Ini hadis yang sama juga, cuma di awalnya disampaikan hampir sama dengan sebelumnya, kemudian sisanya diarahkan kepada hadis yang tadi. Kata Imam Muslim, tidaklah hadisnya, hadis Abu Hurairah juga, tidaklah sabar seorang pun untuk menghadapi cobaan, rintangan, kesulitan hidup di Madinah bimithlihi, sisanya sama dengan sebelumnya, yaitu kecuali saya akan menjadi pemberi syafaatnya pada hari kiamat atau sebagai saksi baginya. Itu bunyi hadisnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, itulah hadis-hadis yang terdapat di bawah bab 87, anjuran untuk tinggal. Anjuran tentu bukan mengatakan tinggallah kalian Madinah anda, tetapi memberikan dorongan seperti syafaat Nabi. Apalagi kalau seandainya tinggal di Madinah menghadapi cobaan, tetapi dia tetap membela diri untuk tinggal di sana, seperti kasus Abdullah bin Umar dengan budaknya tadi, budak wanitanya, yang berkeinginan untuk tinggal, untuk pergi meninggalkan Madinah, tetapi Abdullah bin Umar menekankan dan bahkan memarahinya dengan mengatakan tetap di sini, karena tinggalnya engkau di sini akan membuka untukmu kesempatan mendapatkan syafaat Nabi untuk dalam menghadapi cobaan kesulitan hidup di kota Madinah. Jelas sekali hadis-hadis yang telah kita baca dari awal sampai akhir bab mendorong seorang muslim untuk bercita-cita untuk bisa tinggal walau sebentar untuk tinggal di sana, apalagi di saat-saat yang berat, di musim dingin, di musim panas, untuk beribadah di sana, menikmati saat-saat berada di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu bab 88, hanya di bawahnya hanya dua buah hadis. Bab Madinah terlindung dari Ta'un dan Dajjal. Kota Madinah dilindungi oleh Allah dari masuknya Ta'un. Ta'un ini penyakit wabah yang akibatnya banyak mematikan. Ya. Ta'un ini wabah penyakit yang membunuh dan berbahaya sekali. Sebagai pernah di kota-kota lain seperti di Syam, di masa Umar pernah ada ta'un di Amwas. Ta'un ini wabah penyakit yang mematikan dan banyak membunuh. Banyak membunuh. Ini di zaman dahulu seperti ini. Wabah penyakit yang banyak membunuh, ratusan orang bahkan ribuan orang meninggal karena penyakit. Bila mana penyakit ini menimpa Madinah, itu dipelihara oleh Allah dari masuknya penyakit itu, wabah tersebut. Kemudian juga tentu yang telah kita ketahui adalah Madinah dijaga oleh Allah dari masuknya Dajjal. Ini keutamaan yang sangat besar, masuknya Dajjal. Makanya di antara upaya, di antara langkah-langkah untuk selamat dari Dajjal di Madinah, ya. Untuk di antara langkah-langkah untuk menyelamatkan diri dari bahaya Dajjal adalah berada di Mekah atau di Madinah, berupaya untuk tinggal di Mekah atau tinggal di Madinah di akhir zaman untuk selamat dari Dajjal. Tentu syarat utamanya tentu iman, karena orang yang berada di Madinah sekalipun ada di Madinah tetapi dia kafir, dia munafik, maka dia akan dikeluarkan. Walaupun dia rumahnya besar di Madinah sana, tetapi ketika datang Dajjal, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggoncangkan kota Madinah, mengeluarkan, lari terbirit-birit dari Madinah semua orang kafir dan semua orang munafik yang masih tersisa di Madinah, dan mereka akan bertemu juga dengan Dajjal. Jadi syarat utama adalah iman, tentu diantaranya juga adalah tinggal di kota Madinah, sudah terjamin keselamatan dari Dajjal. Jadi itu bab yang ke-88, Madinah terlindung dari Ta'un dan Dajjal. Hadis yang pertama atau hadis yang ke-3273, ya. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malikin an Nu'aym bin Abdullah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini berapa orang perawinya? Yahya ibn Yahya 1, Imam Malik 2, Nu'aym 3, langsung sahabat. Ini sanad yang paling sedikit perawinya. Ya, antara Imam Muslim dengan Nabi 4 orang. Ya, 4 orang. Nah, ini paling tinggi dan ini yang sangat dicita-citakan oleh setiap perawi hadis. Mereka mendapatkan sanad yang singkat seperti ini seakan-akan mendapatkan dunia. Makanya sengaja mereka terkadang berjalan berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan kekurangan sanad itu, kekurangan perawi. Al-Waqi' bin al-Jarrah, salah seorang ulama besar, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i, dalam ungkapan Imam Syafi'i mengatakan syakautu ila Waqi'in, atau Syu'bah bin al-Hajjaj, kalau tidak salah antara dua ini, atau Syu'bah bin al-Hajjaj al-Wasiti, salah seorang perawi hadis dengan si tabi'in, dia sebenarnya sudah punya hadis, hadis tersebut dia sudah miliki, tetapi dia mendengar hadis yang sama diriwayatkan oleh orang yang membuat antara dia dengan Nabi semakin berkurang orangnya. Maka dia kejar hadis tersebut dengan menempuh perjalanan 1 bulan. Kemudian setelah dia dapatkan dari situ, dia balik lagi. Dia balik lagi. Ini menunjukkan bahwasanya semangat mereka untuk mendapatkan kekurangan jumlah perawi antara mereka dengan Nabi. Ya, semakin tinggi akan semakin tinggi, maksudnya semakin berkurang jumlah perantara antara mereka dengan Nabi, ini semakin berharga di pandangan mata para perawi hadis. Di sini hanya 4 orang, sementara kita temukan ada 6 orang, 5 orang, 7 orang. Ya. Yang paling rendah sanad yang ada di kitab yang 6 Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, ini yang paling rendah itu antara perawi hadis, kalau tidak salah saya di Sunan Tirmidzi atau Sunan Nasa'i, itu antara beliau dengan Nabi 13 orang. 13 orang. Ini yang paling rendah, yang paling pendek antara perawi yang 6 orang, 6 orang tadi dengan Nabi 3 orang. Itu yang paling pendek. Sekarang ini 4. Yahya bin Yahya, gurunya Imam Muslim, kemudian gurunya beliau adalah Imam Malik, gurunya Imam Malik adalah Nu'aim bin Abdullah, kemudian gurunya mereka, gurunya Nu'aim bin Abdullah adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Kemudian qala Rasulullah sallallahu, Nabi bersabda, ala anqabil madinati malaikatun la yadkhuluha ta'un wala dajjal. Di setiap jalan-jalan masuk ke kota Madinah ada para malaikat, tidak akan mungkin ta'un masuk ke Madinah dan juga tidak dajjal. Jadi dijaga dan dilindungi oleh para malaikat tersebut. Dalam hadis yang telah berlalu, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, di situ Nabi mengatakan tidaklah ada satu jalan pun yang membawa seseorang ke kota Madinah kecuali di situ ada dua malaikat. Ini sepanjang masa, tetapi ini yang hadis yang sekarang ini nanti di hari sebelum hari kiamat. Sebelum hari kiamat. Jadi Madinah itu dipagar betis oleh para malaikat. Jadi dikelilingi semua. Kalau yang tadi itu di setiap jalan, tetapi sementara ini adalah di setiap tempat yang di luar kota Madinah ada para malaikat yang menjaga, yang akan menjaga Madinah dari ta'un dan juga dari masuknya dajjal. Ini juga tentu merupakan keutamaan kota Madinah dan juga penjelasan bahwasanya Madinah terlindung dari ta'un, wabah penyakit yang berbahaya, dan juga dajjal. Hadis yang kedua dan terakhir di bab ini, 3274, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Qutaibah wa ibnu Hujrin jami'an an Ismail bin Ja'far qala akhbarani al-Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau di sini antara Imam Muslim dengan Nabi, gurunya Imam Muslim di sini ada 3 orang. Pertama Yahya, kemudian Qutaibah, kemudian Ibnu Hujr, Ali bin Hujr. Ini 3 orang ini guru Imam Muslim semuanya. Ya, bukan sekaligus ia mendapatkan, tetapi dia terpisah. Cuma karena riwayatnya sama, maka digabungkan di sini oleh dia. Ia mendapatkan dari 3 orang guru, kemudian mereka mendapatkan dari seorang guru, yaitu Ismail bin Ja'far. Ismail bin Ja'far ini sudah 2 orang, sudah 2 tingkat, mendapatkan dari Al-Ala sudah 3. Al-Ala dari ayahnya 4. Ayahnya dari Abu Hurairah 5. Jadi antara Imam Muslim dengan Nabi 5 orang. Ya, 5 orang. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ya'til masihu min qibalil masyriq himmatuhu al-Madinah. Al-Masih di sini bukan Nabi Isa. Nabi Al-Masih Ad-Dajjal. Ya. Ya, ya'til masih, akan datang Al-Masih yaitu Ad-Dajjal. Digelari Dajjal dengan Al-Masih, kata para ulama, karena diambil dari kata Al-Masih itu diambil dari kata-kata menyapu. Masaha itu menyapu, maka Al-Masih dinamakan Dajjal, dinamakan digelari dengan Al-Masih karena tersapunya salah satu dari matanya. Artinya matanya buta. Mamsuhu ihda ainai. Mamsuhatun ihda ainai. Salah satu dari matanya disapu, artinya tidak bisa melihat, buta. Ya, buta sebelah matanya. Ini dinamakan dengan Al-Masih Dajjal. Kemudian juga digelari dengan Al-Masih Dajjal karena dia menyapu bumi. Menyapu bumi maksudnya dia telah mengelilingi bumi semua tanpa terkecuali, kecuali semuanya kecuali Mekah dan Madinah. ya, hampir semua bumi dikelilingi oleh Dajjal, maka dinamakan dengan Al-Masih li'annahu yamsahul arda, karena dia telah menyapu bumi, maksudnya telah mengelilingi bumi. Itu kenapa Dajjal digelari dengan Al-Masih. Sementara Nabi Isa digelari dengan Al-Masih karena dia menyapu kekufuran dan bahkan menyapu Dajjal. Dajjal sendiri dia yang menyapunya, menyapu habis. Dia yang akan membunuhnya dan dia yang akan menegakkan kebenaran nanti di hari kiamat, berhukum dengan hukum syariat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam hadis yang telah kita pelajari bahwasanya Nabi Isa akan turun dan dia sebagai hakim, sebagai pemimpin yang adil, dan dia akan menegakkan keadilan, menerapkan upeti, kemudian juga menghancurkan salib, membunuh babi. Ini yang diberitakan oleh Nabi SAW, bukan sebagai seorang Nabi lagi turunnya. Dan ini keimanan kita tentunya, ya, sementara dalam keimanan umatnya di, sampai akhir zaman adalah dia sudah meninggal dunia, mati, dan mati di salib. Sementara kita, dia tidak mati dan dia diangkat oleh Allah ke langit dan dia akan diturunkan kembali oleh Allah sebagai seorang umat Nabi Muhammad, berhukum dengan hukum syariat Nabi Muhammad SAW, dan seorang hakim pemimpin yang adil, ya. Dan dia yang nanti akan membunuh dan menghabisi Dajjal sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Itu gelar dinamakan digelari Nabi Isa dengan Al-Masih. Kemudian juga digelari Nabi Isa dengan Al-Masih karena dia menyapu, maksudnya menyapu badan dengan, untuk mengobati penyakit. Ya. Dia yang diberi mujizat oleh Allah bisa mengobati segala macam penyakit dan bisa menghidupkan bahkan yang mati. Ini mujizat Nabi Isa alaihissalam ketika dia jadi diangkat sebagai Nabi Allah Subhanahu wa taala, maka digelari dengan Al-Masih. Jadi berbeda antara Masih Dajjal dengan Masih Nabi Isa alaihissalam. Al-Masih di sini maksudnya Masih Dajjal. Nabi menceritakan tentang Masih Dajjal, min qibalil masyriq, ia datang dari arah masyriq timur, himmatuhul Madinah, tujuannya untuk datang ke kota Madinah. Hatta yanzila dubura Uhudin, ketika dia sampai di belakang gunung Uhud, thumma tasriful malaikatu wajhahu qibalasyam, para malaikat membalikkan wajahnya mengarah ke Syam, artinya menghalangi dia dan mengarahkan ke Syam. Ini tidak boleh kamu dekati, kamu tidak boleh masuk ke Madinah. Maka diarahkan ke Syam, dari arah timur dia berangkat, yaitu dari arah Irak. Kemudian dia diarahkan, ketika dia mengarah ke Madinah untuk masuk ke kota Madinah, tetapi malaikat sudah menghalang-halanginya dan menutupi jalannya dan mengarahkan dia ke Syam. Tasriful malaikatu wajhahu qibalasyam wa hunalika yahlik. Nanti dia akan binasa di Syam karena Nabi Isa di sana. Nabi Isa di sana. Ya, nanti dia sana, jadi akhir-akhir dari perjalanan dia adalah Madinah, tetapi tidak bisa masuk. Sementara Mekah, kata para ulama, dia sama sekali tidak mengarah ke sana. Dia sudah sama sekali tidak ada keinginan untuk masuk, bukan keinginan, tapi tidak ada kekuatan untuk mengarah ke sana. Menunjukkan betapa mulianya kota Madinah lebih dari kota Mekah, lebih dari Madinah. Dajjal itu tidak ada kekuatan untuk mengarahkan wajahnya ke sana, ke Mekah. Sementara Madinah dia sudah berkeinginan untuk masuk. Cuma kelebihan Madinah dia dijaga oleh malaikat. Ya, jadi ini dari situ saja sudah terlihat oleh kita bahwasanya Mekah lebih mulia daripada Madinah. Keutamaan solatnya juga lebih mulia dari Madinah. Ya. Walaupun Nabi SAW berharap mereka, para sahabat yang tinggal di sana ketika itu, lebih mencintainya karena memang di sana mereka hidup berat, cobaannya berat. Ya, wallahu ta'ala alam. Itulah hadis yang kedua dan terakhir di bawah bab 88 ini, bahwasanya kota Madinah dilindungi oleh Allah dari masuknya Dajjal. Dan ini menunjukkan bahwasanya salah satu dari cara untuk selamat dari Dajjal adalah bisa di saat-saat tersebut tinggal di kota Madinah. Tinggal di kota Madinah. Wallahu ta'ala alam. Bisa saja mungkin ketika itu kita umroh, kemudian mendengar misalnya orang saat itu datang ke sana untuk umroh agar selamat. Ya, bukan berdomisili menjadi warga negara Arab dah. Tetapi untuk bisa lari ke sana ketika Dajjal itu muncul. Dan ini langkah-langkah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari bahaya Dajjal. Dan Nabi kita juga mengajarkan doa untuk selamat dari Dajjal. Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri